Tuhan, tolonglah kami orang yang lemah ini. Biarlah dengan cintamu, dengan kasihmu, kami menjadi orang-orang yang hidup dalam anugerahmu. Apapun yang kami alami, kami boleh dekat dengan Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah memilih kami untuk Engkau cintai, Engkau kasihi. Dan kami bersyukur kalau Engkau mempunyai rencana yang agung bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menolong kami, baik hamba-Mu yang terbatas ini, demikian pula kepada setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Saudara. Biarlah damai sejahtera dan kasih Tuhan senantiasa menaungi kita dan menjadi pendorong dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat rangkaian yang sudah dikhotbahkan selama 5 minggu dan ini minggu ke-6, kita mengambil bukunya Rick Warren, saudara ya, tentang Purpose Driven Life, saudara ya. Bagaimana kehidupan yang dengan satu tujuan. Saudara, ternyata buku ini ketika terus diproduksi, setahu saya sudah lebih dari paling tidak, seingatan saya ini sudah lebih dari 10 tahun, saudara ya. Dan banyak gereja juga memakai, saudara ya. Saudara, ini termasuk buku yang populer. Penulisnya Rick Warren mendapatkan gelar yang bermacam-macam, saudara ya. Bahkan menjadi pembicara di Gedung Putih, di berbagai seminar. Dan dikatakan dari New York Times, saudara, ini penulisnya termasuk orang yang berpengaruh. Artinya bukan sekedar dia berpengaruh dalam hal apa, tetapi berpengaruh atau mempengaruhi dunia dengan kekristenan. Saudara, ini buku yang baik dan tentunya kalau saudara punya kesempatan, belilah, bertumbuhlah dan sangat baik saudara ya, sehingga hidup kita tidak dikacaukan, hidup kita tidak kemudian salah arah saudara ya. Minggu yang pertama, satu penekanan yang saya ingin ingatkan secara sekilas saudara ya, kita mengambil tema hidup itu seharusnya mempunyai tujuan ya, dan hidup kita ini digerakkan oleh tujuan, dan tujuannya tentunya adalah apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai saudara-saudara ya, kehidupan kita digerakkan oleh rasa bersalah, amarah, gengsi, sehingga kehidupan kita akhirnya tidak berguna saudara. Coba kalau kita mengoreksi beberapa peristiwa yang baru terjadi dalam kehidupan setiap kita. Coba misalnya saudara ketika menjual sesuatu, ketika saudara melakukan ekspresi emosi, apa yang mendorong? Karena berkat Tuhan, rasa syukur, atau jangan-jangan karena hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini perlu kita ingat saudara ya. Wah, saya ingin membeli rumah. Saya ingin membeli mobil. Itu hal-hal yang baik. Tapi apa yang mendorong itu? Supaya nanti saya boleh menjadi berkat bagi lingkungan. Atau supaya biar orang tahu saya orang yang berada. Biar orang tahu saya orang yang berpengaruh. Ataukah itu yang mendorong? Kita marah. Karena apa, saudara? Kita tersinggung. Karena apa, saudara? Saya pernah berkata, ya, sebelum usia sekitar 27, ya. Jadi di bawah usia 27, ya, saya masuk seminari 25, ya, saudara ya. Saya tidak bisa memakai kaos merah, baju merah, saudara ya. Kenapa? Karena ternyata saya kurang confident, saudara, dan saya punya miss di dalam otak saya dengan warna merah. Dan akhirnya saya menyadari. Dan sekarang saya pakai warna merah tidak ada masalah. Dulu saya akan sangat tersinggung ketika saya dikatakan banci. Tetapi sekarang saudara boleh katakan saya banci, gak apa-apa saudara. Karena saya baru paham apa yang menggerakkan, apa yang memotivasi hidup saya. Saya belajar matematika, saya belajar fisika, apa yang mendorong? Saya tidak ingin direndahkan. Tidak ada sedikit pun dalam kehidupan saya ingin memuliakan Tuhan. Buku ini, Purpose Driven Life, akan memberikan arahan yang baik. Jangan sampai saudara dalam hidup ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kemudian kita hidup dalam kesia-siaan. Itu sebabnya saudara, kita belajar saudara ya, apa yang menggerakkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Pendeta Dennis, penginjil Silvi ya, harusnya jadwal saya, tetapi di saya minta penginjil Silvi. Apa yang membuat, yang menjadi kesenangan itu apa? Seharusnya adalah yang membuat kesenangan bagi kita bukan yang lain, tetapi ketika Allah tersenyum. Apa yang membuat Allah tersenyum? Ketika kita dekat dengan Dia. Bukan ketika kita berhasil, bukan ketika kita jauh dari Tuhan, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat Dia tersenyum, saudara ya. Kemudian tentang keluarga Allah. Kita dipanggil untuk menjadi satu keluarga. Kemudian serupa dengan Kristus. Pak Aksi menyampaikan, saudara ya, bagaimana bertumbuh dalam firman. Kemudian yang terakhir kemarin, pelayanan ilahi. Bagaimana dalam pelayanan seharusnya pikiran kita, tindakan kita, dan rasa syukur yang mendorong. Dan hari ini kita belajar tentang misi kehidupan. Atau dipanggil dengan suatu misi tertentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Aksi memberikan pendahuluan. Kalau penginjil Benny, sorry saya confused nih ya. Penginjil Benny memberi pendahuluan kemarin. Kalau robot itu dibuat untuk melayani manusia. Kalau saya dan saudara dibuat oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara tidak bisa klaim, oh ini hidup saya. Ini semau saya. Ingat saudara ya, saudara sakit pilek demam saja. Udah gak bisa apa-apa saudara ya. Saudara diare, saudara udah teriak-teriak saudara. Apalagi penyakit Ebola, penyakit AIDS, kanker, kanker dalam tubuh. Yang ingin saya katakan adalah hidup kita pun kita tidak bisa kontrol. Artinya kehidupan kita ini anugerah Tuhan. Kalau sekarang kita beribadah adalah kebaikan Tuhan. Kalau besok kita bisa bangun pagi, bekerja, itu kesempatan yang Tuhan berikan supaya saya dan saudara dalam kehidupan hari lepas hari mencerminkan kasih Tuhan. Saudara, berarti Tuhan mempunyai suatu tujuan, saudara ya. Kalau Tuhan itu menciptakan manusia, dan ketika manusia diciptakan begitu banyak, ya mereka ada yang menentang Tuhan, kemudian Tuhan memilih sebagian orang, termasuk saya dan saudara. Dan ketika Tuhan memilih, menebus, Tuhan punya satu tujuan, saudara ya. Bukan kemudian saudara sekedar masuk surga, tetapi saudara dipercaya Tuhan melakukan sesuatu. Saudara, beberapa waktu ini saudara ya, saya kadang senang menonton TV kabel saudara ya. Minggu ini, dua minggu ini enggak saudara ya, karena enggak ada yang menarik bagi saya saudara ya. Saya nonton itu Discovery Channel saudara ya. Pokoknya muter-muter saya nontonnya Discovery Channel saudara ya. Dan yang menarik saya adalah tentang bagaimana orang itu membuat satu pemikiran tentang ancient alien saudara ya. Makhluk asing pada zaman kuno. Saudara, yang membuat saya kalau sudah ngantuk lihat ini jadi mata saya terbelalak karena itu pikiran yang baru. Cuman kesulitan saya saudara ya, ketika saya mencerna ini saya enggak tahu saudara ya. Kemudian saya cari teman untuk diskusi. Bingung saudara ya, makanya kalau saudara senang nanti boleh ngobrol dengan saya. Saya pengen ngobrol saudara ya. Akhirnya saya tanya sama kakak saya yang di Solo saudara ya. Kamu kenal dengan namanya Erik van Donoken. Itu seorang tokoh yang sekarang pengikutnya begitu banyak saudara ya. Bagaimana dia menafsir ulang termasuk kejadian-kejadian dalam Alkitab. Bagaimana Henok itu masuk ke surga. Bagaimana Tuhan itu hadir. Dan dia ingin katakan kita harus berpikir keluar dari biasanya. Dan ini berarti di dalam cerita itu ingin dikatakan ujung-ujungnya saudara tidak ada Tuhan. Karena yang ada adalah makhluk asing yang sekarang yang pada zaman dulu datang ke dunia ini. Saudara lihat, dia membuat satu pemikiran, ada beberapa gambar bisa tampilkan tolong. Saudara, mereka menafsir ulang tentang gambar ini, saudara ya. Ini coba bangunan sebesar ini dan saudara bisa mengenal yang satu ini di Peru, saudara ya. Kalau enggak salah ini peninggalan suku Aztek, satunya di Mesir. Mereka ngomong ini bukan sekedar buatan manusia. Ini makhluk asing. Saudara lihat kenapa itu punden atau candi itu berupa kotak. Itu untuk mendarat pesawat UFO, saudara ya. Dia gambarkan dengan begitu menarik sampai saya yakin kalau kita masuk ke pemikiran mereka pasti kita terseret, saudara ya. Gambar yang kedua, saudara ya. Ada gambar lagi? Oh, enggak ada. Saudara, mana mungkin manusia zaman dulu membuat seperti ini? Bahkan kalau yang seperti gambar coret itu, saudara, ini gambarnya besarnya bisa 5-10 kilo, saudara, di Peru. Bagaimana mungkin teknologi pada waktu itu bisa membuat garis lurus, bisa membuat ini? Ini adalah alat komunikasi untuk planet di luar angkasa, supaya orang tahu ini lokasinya. Saudara, banyak cerita dan mereka mempunyai keyakinan, saudara ya, ada makhluk asing, ada orang yang lebih, ada oknum yang lebih cerdas. Tetapi yang membuat saya berat hati karena mereka tidak mau berkata tentang Tuhan. Ya, mereka mengganti kata malaikat dengan alien, saudara ya. Mereka mengganti kata Tuhan, mengganti kata roh-roh itu dengan kata-kata makhluk luar angkasa. Mereka membaca buku Weda, Tripitaka, Alkitab, semua buku. Dan saya harus berkata kalau tingkat kecerdasan saya mesti ngalah dan pasti kalah dengan mereka. Karena mereka bukan orang sembarangan. Satu saja yang saya miliki, iman kepada Yesus sebagai juru selamat. Saudara, yang menarik kemudian mereka menafsirkan bahwa Tuhan Yesus adalah makhluk luar angkasa yang diutus untuk sebuah misi. Saudara ya, mereka tidak bisa menjelaskan siapa Yesus, tetapi mereka berkata demikian. Dan yang terakhir saudara ya, sebagai pendahuluan saudara ya. Saudara kenal dengan Thomas Alva Edison, saudara ya. Siapa saudara Thomas Alva Edison? Pencipta lampu, saudara ya. Dia punya ribuan hak paten. Awal pertengahan abad 18, meninggal tahun 1930-an, saudara ya. Saudara, Thomas Alva Edison itu termasuk pemegang perusahaan listrik di Amerika yang terbesar. Dan dia menjadi orang yang luar biasa. Namun di sela-sela itu ada pekerjanya yang lahir di Siberia, saudara ya, bernama Nikola Tesla. Ini orang yang saudara-saudara katanya orang Cimone harus bersyukur dengan Nikola Tesla, saudara ya. Banyak yang bekerja di bidang dinamo, saudara ya. Dia penemu dinamo, arus bolak-balik. Thomas Alva Edison hanya bisa menemukan arus searah. Dan dia booming pada waktu itu. Tapi dia kalah dengan Nikola Tesla dengan arus bolak-balik. Yang unik, saya tidak ingin masuk ke sana. Yang unik adalah Nikola Tesla lahir tanggal 10. Saya lupa bulannya, saudara ya. Jam 12.00. Lahir saat badai petir, saudara. Anak seorang pendeta. Kemudian kalangan orang-orang yang percaya dengan alien, dia berkata begini, saudara ya. Ini Nikola Tesla, ini orang luar angkasa. Dia diutus untuk mencerdaskan dunia. Nikola Tesla itu hampir sama dengan Edison, meninggal tahun 1950-an. Zaman itu, abad 19, dia sudah menciptakan alat yang saudara pegang hari ini di tas saudara, wireless. Dia menciptakan itu. Dia menciptakan kapal tanpa kemudi. Ya, dia menciptakan kapal dengan remote saudara. Tahun itu saudara, TV belum ada, dia sudah menciptakan. Dan dia akan menciptakan yang sekarang sedang booming tetapi masih dirahasiakan saudara ya, transfer energi melalui, jadi transfer energi udah gak pakai kabel. Saudara Nikola Tesla dengan luar biasanya. Namun kemudian dia dianggap karena kemudian percaya hal-hal yang irasional. Dia percaya ada makhluk di Mars. Dia percaya angka-angka tertentu. Sehingga dia kalau mau masuk rumah, dia puterin rumahnya dengan angka tertentu. Dan dianggap sebagai ilmuwan gila. Tidur hanya 2-3 jam. Makanya orang berkata ini orang luar angkasa untuk mencerdaskan manusia. Saudara, saya ingin katakan kalau orang-orang berani berpikir bahwa ada utusan dari luar angkasa, saya ingin tegaskan sesungguhnya saya dan saudara adalah utusan-utusan Allah dari surga. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi keluarga Allah. Saya ingin tegaskan kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Tapi ada yang merencanakan. Yang jelas bukan saya. Ya, yang jelas bukan Pak Abil. Kita juga cuma sekadar jadi pengurus, saudara. Tapi ada otoritas ilahi yang memanggil. Nikola Tesla sudah meninggal lama yang berkata dia utusan dari luar angkasa, saudara. Itu orangnya gak kenal. Dan dia gak pernah bertemu, dia hanya berimajinasi. Kita orang-orang yang percaya Yesus Tuhan dan saya berharap yang sudah dibaptis semua mengenal secara pribadi Tuhan itu. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara mempunyai keyakinan yang teguh bahwa saya, saudara, utusan-utusan Allah dari surga. Dan ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, dia punya tujuan yang khusus. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Mari kita melihat beberapa bacaan yang tadi sudah dibaca, saudara ya. Yohanes 17 ayat yang ke-18. Yohanes 17 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama, saudara ya. Yohanes 17 ayat 18, 2, 3. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, dengan jelas ayat ini mengatakan Tuhan Allah Bapa di surga, karena kasihnya yang begitu besar, dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini. Dan ketika Yesus ada di dunia, dia memanggil murid-muridnya, dia memilih orang-orang yang menjadi pilihannya untuk memberitakan kabar keselamatan di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan mitos, ini bukan imajinasi manusia, tetapi ini jelas perkataan yang sampai hari ini, saudara. Alkitab itu kalau kita perkirakan yang saudara baca hari ini, ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu, saudara ya. Dan sampai hari ini tidak ada orang yang berani berkata ini salah. Ini mimpi, ini imajinasi, ini kebenaran. Berbeda dengan tadi yang saya ceritakan. Nikola Tesla orang dari luar angkasa. Siapa buktinya? Mana orang? Tidak ada, saudara. Saudara, kalau mereka, yang menjadi penegasan saya cuma begini, saudara. Kalau mereka begitu yakin dengan pemikiran-pemikiran yang hanya berupa mimpi. Mengapa kita tidak punya keyakinan bahwa saya dan saudara adalah umat pilihan Allah. Dan kita adalah utusan-utusan Allah. Hal lain yang menggelisahkan saya dari kecil sejak saya mengenal bangku sekolah. Puji Tuhannya saya mengenal gereja terlebih dahulu. Puji Tuhannya saya mengenal cerita Alkitab terlebih dahulu. Manusia pertama itu siapa, saudara? Manusia pertama? Adam. Dan saya bisa mengerti waktu itu, ya saudara ya, Adam usianya kira-kira itu 6000 tahun yang lalu. Tidak lebih dari 10000 tahun yang lalu. Tapi kalau hari ini, saudara baca buku-buku, bahkan saudara ke museum, ketika saudara menemukan apa yang dikatakan fosil manusia, di sana dikatakan umurnya berapa, saudara? Berapa? Berjuta-juta tahun. Dan kita terima begitu saja. Dari dulu saya tidak bisa menerima hal itu, saudara. Tapi saya tidak tahu. Kemudian saya SMA, kuliah, baru saya menyelidikinya. Dan saya yakin Alkitab itu benar. Saudara bisa melihat, membaca, manusia belum ada yang bersatu juta tahun. Enggak ada, saudara. Tapi kebenaran umum dalam tanda kutip, bukan kebenaran sesungguhnya, mengatakan manusia berjuta-juta tahun. Pertanyaannya sederhana, yang ngomong itu ngitungnya bagaimana? Ini ada hiasan, saudara ya, kerang. Ini kalau dihitung dengan karbon, atom karbon C14, dengan teknologi yang dikatakan pakai ilmuwan para itu, saudara, ini nanti orang berkata umurnya bisa 1 juta tahun. Padahal kita tahu rasanya Pak Abil beli barusan deh ya. Paling lama juga seusia Pak Abil bayi, ya saudara ya. Ini jelas kerang yang baru dibuat, saudara. Tapi metode yang benar, saudara, tidak diakui. Bagaimana cara mereka menghitung? Ketika saya terus mempelajari, saya kaget metode yang salah pun dipakai oleh para ilmuwan. Saya tidak merendahkan mereka, tetapi supaya saudara gampang, mereka ngitungnya bagaimana? Ini perumpamaan sederhana, saudara ya. Ini hal sederhana yang mengapa kesalahan ini tidak dibuka, saudara ya. Saudara bisa buka website, saudara bisa belajar. Cara menghitungnya cuma begini, saudara ya. Kalau ini ada mahkota bunga ini, saudara ya. Ini kalau seandainya bunga ini satu tahun dia gugur satu, misalnya, saudara ya. Satu tahun lagi gugur satu, saudara ya. Satu tahun lagi gugur satu, saudara ya. Terus ternyata ini ada 1000 daun gini. Sekarang ini selama 3 tahun saya amatin gugur 1 tahun 1. Sekarang ini ada 1000. Jadi umurnya berapa? 1000 tahun. Betul, saudara ya. Tergantung, saudara. Kalau ruangan ini pakai AC atau tidak, ada cuacanya lembab atau tidak. Betul kan, saudara ya? Ada anak-anak yang main yang rontokin apa tidak? Teori yang diungkapkan itu teori yang dalam kamar laboratorium, bukan di alam. Saya tidak ingin berdebat, tapi saya ingin katakan, kalau orang percaya dengan hitungan para saintis, maka saya ingin berkata kepada saudara, sebagai umat pilihan Allah, saudara harus percaya total terhadap Alkitab ini. Kebenaran Alkitab ini, sampai hari ini, tidak ada yang menggagalkan. Saudara, kalau kita baru analisa 3 tahun terus kita ngitung 1000 tahun, benar apa salah? Jangan-jangan nanti baru 100 tahun kita meninggal ada gempa bumi, hancur. Salahkah? Salah hasilnya perhitungan kita. Tetapi ini sudah menjadi kebenaran umum dan yang mengemukakan adalah para ilmuwan. Sebagai seorang pendeta, saya menghargai mereka dalam berupaya. Tetapi yang saya ingatkan adalah kata yang jangan sampai kita lupa. Mereka menghitung dengan kira-kira. Mereka menghitung dengan ilmu yang kira-kira. Jangan lupakan itu. Mereka menghitung usia fosil dengan atom karbon C14 yang waktu peluruhannya 5.730 tahun. Pertanyaannya sederhana, siapa yang pernah menguji 5.700 tahun? Tidak ada. Saudara, saya ingin membawa hal yang imajinatif kepada kebenaran ilahi. Bagaimana Tuhan memanggil saya dan saudara dan untuk satu tujuan. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 jelas Alkitab berkata dengan begitu tegas, ya. Saya bacakan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, mengapa perintah Alkitab ini kemudian menjadi hal yang kadang kita abaikan? Mungkin saudara ada yang berkata, "Pak, ini begitu sulit kalau saya harus memberitakan Injil. Kalau saya menjadi utusan Tuhan." Saudara, kita dipanggil untuk menjadi bukan orang yang harus cerdas. Bukan orang yang harus bisa membuktikan kebenaran Tuhan. Tidak. Saudara hanya dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudara tidak dipanggil untuk menjadi pengacara Tuhan. Saudara tidak dipanggil untuk menjadi advokat Tuhan, pembela Tuhan. Tidak. Kita hanya dipanggil untuk menjadi saksi bahwa saya mempercayai Tuhan dan menerima keselamatan itu dari Tuhan. Tidak begitu sulit, saudara. Saudara, akhir-akhir ini, saudara kalau melihat kasus di negara kita, begitu ada masalah, wah langsung ada ratusan pengacara membela. Wah, bukan satu dua, saudara. Ratusan pengacara. Dan pengacara itu mencoba membuat satu pemikiran pembelaan. Tapi di muka hakim yang berlaku, yang bisa mempengaruhi keputusan hakim, itu pengacaranya atau saksi-saksinya. Mana saudara? Pengacara bisa keliru. Tapi saksi atau bukti itu yang diperhitungkan oleh hakim. Kita tidak dipanggil untuk menjadi pembela kebenaran. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membela Tuhan. Tidak. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi saksi bahwa aku ini murid Kristus. Itu saja. Apa yang saudara alami, saudara ceritakan. Apa yang saudara alami, saudara tunjukkan. Rick Warren memberikan beberapa hal yang sangat mudah untuk saya dan saudara pahami, saudara ya. Dia berkata begini, saudara ya, bagaimana kita bersaksi? Cuman tiga hal yang perlu diingat, saudara ya. Hafalkan saja, saudara ya. Kehidupanku sebelum mengenal Tuhan. Itu yang pertama, saudara ingat kehidupan saudara sebelum mengenal Tuhan. Kedua, bagaimana saudara bisa kemudian tertarik, ingin mengenal Tuhan? Yang ketiga, apa perbedaannya setelah saudara mengenal Tuhan? Buktikan, enggak usah ngomong orang lain. Enggak usah cerita tentang tetangga saudara, cerita tentang diri saudara. Cukup bahwa saudara sudah menjadi saksi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata bahwa sangat sulit kita ini bersaksi, maka 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10 berkata, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Jadi setiap orang Kristen sudah ada dalam dirinya satu kesaksian. Saudara, beberapa minggu ini saya sangat senang. Saya merasa punya spirit hidup baru, saudara ya. Kalau saudara tanya apa yang membuat spirit hidup baru, saudara? Apa yang membuat senang? Saudara, bukan hal yang besar. Bukan karena saya habis retreat. Bukan karena saya habis dengar khotbah KKR. Bukan, saudara ya. Saya punya keyakinan gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan. Itu saja, saudara. Setelah keyakinan itu ada dalam diri saya melihat, saudara, kalau Sabtu jam 11 sampai 12 boleh kesini, saudara ya. Kalau ada waktu jam 8. Anak-anak muda, beberapa orang mulai buat mie, saudara. Dibagikan ke lingkungan. Saya sampai merasa, saudara, ini hal yang sangat sederhana. Dan saya yakin banyak yang bisa. Tetapi pertanyaannya, siapa yang mau terlibat? Sederhana sekali, saudara. Saudara, ketika saya sudah punya kerinduan gereja ini punya berkat, tiba-tiba seorang bapak datang kepada saya, dia berkata, ayo pak kita belajar buat mie, kita masak mie. Terus beberapa rekan ngomong, ayo kita bagikan makanan. Belum kita ngomong makanan mie, saudara, tapi terus dikonekkan, oh makanan mie. Terus uangnya dari mana, saudara? Karena saya punya keyakinan, seorang pemudi mendekati saya berkata, boleh enggak pak, saya punya uang 2,5 juta untuk kasih makan. Saya cuma ingin bertanya, pekerjaan siapakah ini semua? Misi siapakah ini? Misi saya? Misi Pak Abel? Misi Pak Yohanes? Atau sesungguhnya ada pekerjaan Tuhan dalam gereja ini. Ketika saya panggil seorang bapak, pak bantuin ya ngajak orang-orang makan. Nanti bapak juga makan. Jam 11 kita mulai. 10:30 sudah datang. Siapa yang menyuruh mereka datang? Oh kan Pak Bagio yang minta. Emang saya siapa, saudara? Saya yakin Tuhan yang menggerakkannya. Ada misi yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bersaksi? Salah satunya apa yang Tuhan titipkan dalam hati saudara untuk saudara lakukan, lakukanlah itu. Saudara, saya bersyukur di tengah-tengah gereja yang sederhana, saya melihat tangan Tuhan yang ajaib. Saya mendengar ada kejadian-kejadian beberapa tahun lalu, hal yang mendukakan hati saya, saudara. Ada kehilangan, ada kecurian. Beberapa awal bulan lalu saya kembali bersedih karena seorang perempuan yang berjalan siang hari jam 15 kira-kira situ, lewat di belakang ini di jamret, saudara. Baru sebulan yang lalu. Orang-orang lingkungan sudah berkata, terima kasih pak sudah pasang lampu. Mereka usulkan boleh pasang CCTV. Oh kami sudah pasang. Kita lihat kelihatan, saudara. Cuman sayangnya kurang jelas. Kemarin saya ngomong Sulis, tolong Sulis sebelum bulan ini tolong pasang CCTV satu lagi. Kita punya CCTV. Saudara, kami mendengar banyak orang berkata, terima kasih untuk keberadaan gereja. Saudara, saya yakin kalau setiap kita bergerak, tadi satu hal yang luar biasa wilayah 3, nyanyi saudara ya. Wilayah 3 saya dengar paling rajin latihan persekutuan. Wilayah lain saya tidak pengen terus ikut-ikutan, enggak saudara. Saudara, wilayah lain silakan, bebannya apa, lakukan. Kemarin wilayah 2 saya motivasi, ayo kita bagi-bagi makanan. Wilayah 4 belum saya koordinasi. Saudara, gereja ini adalah utusan Allah. Dan Allah ingin berkarya melalui saya dan saudara di GKY Cimone ini. Caranya bagaimana? Apa yang dulu kita tidak peduli orang lain, mari kita peduli. Apa yang menggerakkan kita peduli? Oh, karena kasih Tuhan. Kemarin seorang bapak mengingatkan khotbah Pak Aksi. Apa yang dikatakan gereja ini menjadi gereja Tuhan? Kalau gereja ini memantulkan wajah Tuhan. Betul, saudara? Dan bapak ini berkata, beberapa orang di lingkungan ini berkata, wah, orang gereja baik, orang gereja peduli. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bukan mencari pujian, bukan mencari kesenangan manusia, tapi kesenangan Tuhan yang ada di dalam diri saya dan saudara, yang sudah dititipkan. Dan itulah Tuhan memanggil saya dan saudara untuk satu tujuan, misi ilahi. Saudara, masih banyak yang bisa kita kerjakan, saudara. Dalam 3 bulan ini, setelah 2 minggu, kami berkoordinasi dengan seluruh staf di tempat ini, OB, hamba Tuhan. Saya mengajak, akan saya pantau selama 3 bulan ini berturut-turut, dan tiap minggu akan saya pantau. Buang sampah, tolong diperhatikan. Sampah kering dan sampah basah. Sampah kering kumpulkan, kita jual. Saudara, kalau seluruh jemaat Cimone lakukan ini, saya berani katakan kita bayar listrik gratis, saudara. Di Jogja ada perumahan, satu perumahan elit, saudara ya, sejak tahun 90-an didirikan. Semua rumahnya lantai 2 dengan halaman yang cukup luas. Tapi enaknya di sana, saudara tahu, saudara, tidak usah bayar uang keamanan. Tidak usah bayar uang sampah, tukang sapu, tidak usah. Tapi RW-nya membuat keputusan, kalau sampah tidak dipisahkan antara basah dengan kering, tidak diambil, harus dipisahkan. Kalau buang sampah tidak dipisahkan, sampai 1 minggu akan didatangi dan didenda. Itu ada fasum yang dipakai untuk pengelolaan sampah, untuk buat pupuk. Bahkan ada hal-hal yang bau kotoran itu, saudara, ya, ditampung di sebelah pos satpam. Jarak kira-kira 5 meter. Bau enggak, saudara? Tidak. Saya datang sendiri, saya melongok sendiri jarak 1/2 meter. Ini sampah tulang bau, tapi tidak bau. Bawahnya dibuat satu sistem, di situ ada pupuk cair yang dijual. Di perumahan Tirtasani di Yogyakarta, saudara. Saudara, tangan saya cuma 2. Tapi Tuhan memberikan beban hati yang terus, yang membuat saya semakin hidup. Saya capek saudara ya. Saya capek, kadang-kadang saya pengin sejak tahun ini khotbah saya buat presentasi, tapi kadang saya mesti minta maaf, saudara ya. Saya mesti belajar lagi. Kadang saya merasa bersalah tidak bisa menampilkan ringkasan khotbah yang baik. Tapi saya ingin sampaikan, saudara ya, ada banyak hal dititipkan ke dalam hati setiap kita. Saya yakin bukan saya sendiri, saudara pasti dititipin. Dan kalau itu kita lakukan, hal kecil saudara ya. Kemarin ada seorang bapak ngomong, ya kita kumpulkan koin saja. Ya kita lakukan ini. Begitu banyak ide yang baik. Cuman pertanyaannya satu, siapa yang mau melakukan? Saya tidak bertanya siapa yang mau ngomong. Siapa yang punya ide, saya tidak bertanya itu. Tetapi siapa yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Siapa yang mau menerapkan misi yang Tuhan lakukan dalam diri kita? Saudara, kami bergumul saudara ya. Kita bergumul, terus terang gereja kita ini pas-pasan saudara ya. Gereja kita secara finansial pas-pasan ya. Tetapi saya tidak ingin keuangan ini kemudian menjadi batasan. Kita tidak ingin keuangan kemudian menjadi panglima di gereja ini. Tidak. Yang menjadi panglima adalah hati yang ingin dipersembahkan kepada Tuhan. Misi yang Tuhan ingin lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah pekerjaan Tuhan di gereja ini. Lihatlah pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Dan kemudian saksikanlah kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan biarlah orang melihat tangan Tuhan yang ajaib. Dan berkata, saudara dan saya adalah utusan-utusan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengasihi kami. Ketika kami melihat pengetahuan, ketika kami melihat penelitian-penelitian, maka kami semakin kagum akan firman-Mu, Alkitab, sumber kebenaran yang menceritakan mengapa Engkau memilih kami, mengapa Engkau memanggil kami, bahkan Engkau mengajar kami, mendidik kami, membentuk kami dalam gereja-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mendorong kami, menggerakkan kami sebagai utusan-utusan ilahi, sebagai duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang kami baca boleh menjadi pendorong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.